Tak seorang pun menemaniku, tak seorang pun mendekatiku. Setelah aku miskin, tak berharta lagi. Sedangkan dulu teman-teman setiap saat datang pada. Siapapun penyanyinya, sukar dicari, teman sejati yang merasa derita kiri. Di dalam seribu tak terdapat satu. Hidupku gini sedih sekali karena tiada berteman.